Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'a au tamla'u ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Dalam pembahasan bab sabar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, kesucian, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi al-mizan, timbangan, timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan atau zikir subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa sholatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, bersedekah itu adalah bukti. Wassabru diyaun, dan bersabar itu adalah cahaya. Walquranu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu dan hujah atas dirimu. Kullu nafsin yaghdu, setiap manusia akan berangkat. Fabai'un nafsahu, maka ia akan menjual dirinya. Famu'tiquha, dengan itu ia akan membebaskan jiwanya. Au mubiquha, atau akan menjadikan celaka bagi dirinya, bagi jiwanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan pokok-pokok ajaran yang sedemikian agung. Di dalam hadis ini disebutkan tentang at-tuhur, kata-kata at-tuhur, toharah bermakna kesucian. Dan kesucian ataupun kebersihan merupakan sesuatu yang diperhatikan di dalam Islam, baik secara pengertian hissiyah maupun pengertian maknawi. At-tuhur pengertian secara hissiyah yaitu kebersihan yang menyangkut anggota tubuh, pengertian yang menyangkut kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Seseorang mandi janabah, seseorang berwudu, kemudian menjaga kebersihan pakaian dan tempat-tempat ibadah lainnya, secara fisik itu masuk ke dalam bahagian dari proses toharoh secara umum. Ada juga toharoh dalam pengertian secara maknawi, bahwasannya kebersihan yang dimaksud bukan kebersihan menyangkut hal yang sifatnya fisik. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, najasun. Dia najis. Pengertian najis di dalam ayat ini bukan berarti orang-orang yang berbuat syirik itu najis secara fisik, tidak boleh disentuh, ya, tidak boleh disentuh secara fisik. Dan ini yang difahami oleh sebahagian kalangan yang mengaku dirinya orang Islam, menjadikan dalil ayat ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, untuk memusyrikkan orang-orang di luar kelompoknya. Ada sebagian yang mengaku dirinya muslim ketika masjidnya disinggahi oleh orang yang di luar kelompoknya, karena dia yang bersinggah di masjid tersebut bukan kelompoknya dan belum berbaiat kepada amirnya. Maka ketika orang yang singgah di masjidnya itu pergi, masjidnya kemudian dipel, ya, dibersihkan dengan dalil innamal musyrikuna najasun. Di luar kelompoknya ini termasuk orang-orang kafir, yang orang kafir ini najis, sehingga apa yang disentuh oleh orang di luar kelompoknya ini harus dibersihkan, harus dicuci. Ya. Ya. Sampai ada yang pemahaman seperti itu. Ya. Jadi masjidnya memang terlarang untuk dimasuki oleh orang di luar kelompoknya. Apalagi orang itu, karena orang itu dianggap belum satu kelompok, belum baiat kepada amirnya. Ya. Tapi kalau orang di luar kelompoknya itu memberi uang 100.000 rupiah, tidak dicuci uang itu. Ya, kan terjadi keanehan di sini. Masjidnya disinggahi, lantas dicuci, dipel. Ya, begitu kita memberikan uang 100.000, ya, tapi tidak dicuci uang itu. Ya. Ini menunjukkan keanehan pemahaman. Ya. Ayat tadi semestinya uang 100 ribu itu pun dicuci, ya. Mungkin karena ya. Nah, ini ada sebahagian yang demikian. Karena apa? Karena salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seseorang belajar agama tetapi ia belajar hanya berkutat, tidak bersandarkan kepada pemahaman para ulama. Sehingga ketika menafsirkan ayat berdasar tafsir amirnya, berdasar tafsir ro'yi, pendapat dari kelompoknya. Yang demikian sangat berbahaya di dalam memahami agama. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di luar kelompoknya dianggap sebagai orang-orang kafir. Ya. Dengan demikian, kelompok ini menjadi kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Ya. Sehingga dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, dianggap orang-orang di luar kelompoknya itu najis. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita sandarkan kepada pemahaman para mufasirin, para ulama ahlus sunnati wal jamaah, yang dimaksud najis di sini bukan najis secara hissiyah. Ya. Bukan najis secara fisik. Ya. Kalau najis secara fisik ada air seni ya, jatuh di lantai, berarti ini najis secara hissiyah, secara fisik. Ya, kemudian dipel misalnya atau disiram air, hilang najis itu. Ya, seperti kisah di dalam Sahih Muslim misalnya, ada seorang badui. Ya, orang badui ini adalah orang yang tinggal di pedalaman dan belum mengenyam pendidikan, belum pernah ta'lim. Datang ke Masjid Nabawi. Ya. Begitu datang di Masjid Nabawi, orang badui ini buang air kecil di salah satu area sudut Masjid Nabawi. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mencoba untuk membersihkan najis. Nah, air seni dari orang badui ini adalah najis. Nah, najis yang sifatnya hissi. Ya. Jadi najasah yang sifatnya hissiyah ini dibersihkan dengan seember air, disiramkan, kemudian selesai. Ya. Tetapi yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, ya, adalah najis dalam pengertian secara maknawi. Ya. Pengertian secara maknawi. Karena apa? Karena akidah. Ya. Keyakinan orang-orang musyrik ini, dia ya, memiliki akidah yang tidak sahihah, tidak baik, akidah yang kotor. Ya. Maka dikatakan najis. Nah, ini pengertian secara maknawi. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama, innamal musyrikuna najasun. Maka di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur itu artinya kesucian. Syatr ini maknanya kalau secara bahasa, syatr ini adalah sesuatu yang bentuknya bulat, kemudian kita belah di tengah-tengah benda bulat itu, dibelah dua menjadi ya seperti semangka misalnya, dibelah dua, maka belahannya ini dikatakan sebagai syatr. Syatrul iman, ya, bahagian daripada al-iman. Ya. Jadi sebahagian daripada iman. Iman di menurut pandangan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, iman yang dimaksud adalah iman yang dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini iman yang diyakini oleh pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kebersihan, kesucian itu adalah bahagian dari iman. Dan iman memiliki 70-an cabang, iman memiliki 60-an cabang. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tertinggi dari cabang keimanan adalah ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah dari masalah keimanan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit thariq, yaitu seseorang menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi jalan, ya, itu termasuk dari bahagian iman. Ya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasannya, ya, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, itu termasuk bahagian dari iman. Ini menunjukkan iman itu adalah dalam bentuk perbuatan juga. Ya. Tidak sebagaimana keyakinan kelompok sesat, kelompok batil, bahwasannya iman itu cukup hanya di hati. Adapun perbuatan tidak masuk dalam kategori iman. Sehingga orang bermaksiat yang penting hatinya beriman, walaupun bermaksiat ya imannya tetap. Padahal keyakinan daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasannya iman itu bisa naik, ya. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa naik dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan ketaatan. Dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Sedangkan iman bisa turun dengan kemaksiatan. Iman bisa berkurang dengan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan. Nah, ini terkait dengan masalah al-iman. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syahid daripada hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Babus Sabr, bab tentang masalah kesabaran, yaitu karena di dalam hadis ini ada kalimat atau kata-kata was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini di dalam bab atau pembahasan masalah kesabaran. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disebutkan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan zikir, ucapan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, tamla'ul mizan, akan memenuhi al-mizan, timbangan. Yang dimaksud dengan kalimat alhamdulillah yaitu as-sana'u 'ala Allah bil jamilil ikhtiyari, yaitu puji-pujian, yang puji-pujian itu ditujukan kepada Allah, dengan sesuatu yang indah dan sesuatu yang terpilih, kalimat-kalimat yang indah, kata-kata yang indah dan kata-kata yang terpilih, yang tentu saja diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalimat tersebut. Sehingga kalimat alhamdulillah itu merupakan bentuk puji-pujian yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memahami kalimat alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu setidaknya ia akan diingatkan bahwasannya dirinya sebagai manusia tidak sepatutnya untuk mengharapkan pujian dari sesamanya. Ya. Tidak sepatutnya kita sebagai manusia mengharapkan dipuja, dipuji, ya, disanjung ya, oleh sesama manusia. Dengan demikian, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, itu menunjukkan kita sebagai manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sehingga segenap pujian itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehebat apapun manusia pasti memiliki kekurangan. Sekuat apapun manusia pasti memiliki kelemahan. Kenapa? Karena tabiat diciptakannya manusia, ia dalam keadaan lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu da'ifa, dan diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Apa yang akan dibanggakan ya, oleh manusia ya. Kekayaan yang melimpah ruah yang ia miliki ya, sehebat-hebatnya ia memiliki harta kekayaan ya, kekayaan itu tidak akan bisa untuk ya, memberikan manfaat ataupun untuk menyelamatkannya, manakala ia memang berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang kemudian ya, merasa ya, dirinya untuk kemudian dipuji, ya, karena sesungguhnya ia adalah makhluk yang lemah. Sehingga kalimat alhamdulillah, segenap pujian itu hanya bagi Allah, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang memahami kalimat alhamdulillah, maka tidak lagi kemudian ia patut untuk berbuat ria, ingin dipuji, disanjung oleh manusia ya. Karena apa? Karena pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan itu ya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun manusia tidak ada kesempurnaan pada dirinya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ya. Kalimat subhanallah, maha suci Allah, dan kalimat alhamdulillah, kedua kalimat ini tamla'an, keduanya akan memenuhi ma baina samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi. Ini kalimat zikir ya, yang menunjukkan kepada kesempurnaan ya, kesempurnaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tasbih di sini ya, kalimat tasbih di sini dan kalimat alhamdulillah di sini menunjukkan kepada ya, ala tanzihillah min kulli naqsin, yaitu ya, menunjukkan kepada kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan, kemahasucian Allah dari segenap kekurangan, keterbatasan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak memiliki kekurangan apapun ya. Dan kalimat alhamdulillah menunjukkan kepada wa ala wasfillahi bikulli kamal ya, yaitu atas sifat Allah di dalam setiap kesempurnaan. Jadi dua kalimat ini, subhanallah walhamdulillah, ketika seseorang mengucapkan dua kalimat ini, berarti ia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segenap kekurangan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segenap kekurangan. Dan ketika ia mengucapkan walhamdulillah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemahasempurnaan. Ya, di satu sisi maha suci dari segenap kekurangan, di satu sisi disebutkan walhamdulillah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemahasempurnaan, memiliki sifat kemahasempurnaan. Sehingga dengan dua kalimat zikir ini, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu akan memenuhi, ya, akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dengan demikian menunjukkan bahwasannya zikir ini menunjukkan keagungannya dan menunjukkan bahwasannya, ya, ketika seseorang mengucapkan misalnya walhamdulillah, maka akan memenuhi timbangan. Timbangan yang dimaksud adalah timbangan hakikah, timbangan yang hakikatnya ada, yaitu nanti pada hari kiamat. Maka tasbih di sini kalimat subhanallah, yaitu merupakan bentuk tanzih, ya, pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang tidak layak di dalam masalah nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Dan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemahasucian tersebut dari segenap aib, cacat, cela, baik nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Dan kalimat alhamdulillah juga digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya, yaitu ketika seseorang mendapati kegembiraan, maka ucapkanlah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ucapan alhamdulillah diucapkan oleh seorang hamba ketika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimu salihat, kesempurnaan kebaikan-kebaikan. Menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan tersebut. Ini seseorang yang mendapatkan kesenangan, kegembiraan. Bagaimana ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menjadikan hatinya tidak yaman, tidak nyaman, tetap ia mengucapkan alhamdulillah pula, ya, yaitu dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, ala kulli hal, atas segala keadaan, atas setiap keadaan. Sehingga bagi seorang muslim, baik dikala senang ataupun dikala mendapatkan musibah, ia akan tetap menyebutkan kalimat puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia mendapatkan kesenangan, dia ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ketika ia mendapatkan kesulitan, ketika ia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, ia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga dalam keadaan apapun, seorang muslim tetap memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika seorang muslim mendapatkan musibah, ya, anaknya yang masih kecil, ya, meninggal dunia, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Ya, anaknya meninggal dunia, alhamdulillah. Loh, anaknya meninggal dunia kok bilang alhamdulillah. Kan begitu? Tapi itu tuntunannya memang demikian. Ya. Bayinya meninggal dunia, alhamdulillah. Loh, kok malah alhamdulillah? Iya, karena alhamdulillah tidak hanya untuk sesuatu yang menggembirakan. Ya. Nah, ketika orang tuanya mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, dalam hadis yang sahih tersebut disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, bangunkan untuk orang tua itu rumah di surga. Ya. Yang rumah di surga itu disebut dengan Baitul Hamdi. Ya. Yang disebut dengan Baitul Hamdi. Ini pahala bagi orang yang dia mendapatkan musibah kematian anaknya, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sehingga dalam keadaan apapun, senang ataupun duka, seorang muslim dia senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, dagangan saya hari ini betul-betul rugi. Alhamdulillah. Loh, kok rugi alhamdulillah. Nah, itulah bedanya tuntunan kita. Ya. Dalam keadaan apapun seorang muslim tidak lepas, ya, untuk senantiasa memberikan pujian, untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang yang kalau sakit, ya, sakit kena musibah kan biasanya disembunyikan. Ya, tuntunannya kan demikian, sakit diupayakan tidak diketahui orang lain, musibah itu diterima untuk dirinya. Bagaimana keadaan antum? Jawabannya alhamdulillah. Wah, ini ada apa-apa ini. Ya. Bagi kita yang memahami, kok jawabannya alhamdulillah. Ini mesti ada apa-apa, mesti sedang sakit atau sedang menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini pertanda ketika kita sudah mempelajari bahwasanya ucapan hamdalah itu diucapkan oleh seorang muslim baik dalam keadaan baik, menyenangkan ataupun tidak. Kalau menyenangkan kan biasanya jawabannya, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, baik. Ya, ada baiknya. Tapi begitu ditanya, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah. Loh, gak ada lanjutannya. Berarti ini alhamdulillahnya arahnya kemana? Ala kulli hal. Berarti dia sedang mendapat musibah. Ya. Karena dia tidak mungkin cerita, oh saya sedang sakit ya, ini. Wah, itu namanya tidak menunjukkan kesabaran dia ketika sedang mendapat musibah. Itu. Nah, ini bahasa-bahasa isyarat yang harus kita fahami. Sehingga ketika kita mendapati berita, ucapan dari saudara kita dengan mengucapkan alhamdulillah akhi, nah, ini mesti ada apa-apa. Kita doakan, ya, kita doakan semoga antum dalam keadaan baik, semoga antum dalam keadaan sehat. Itu. Ini sesuatu yang harus kita tangkap dengan jeli, ya, karena seorang muslim tidak ingin mengumbar musibahnya itu, ya, sehingga menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak sabar. Ya, ketika mendapati musibah tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka setiap dalam keadaan apapun seorang muslim dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wassalatu nurun." Ya. Dan salat itu adalah cahaya. Ya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nurun lil abdi fi qalbih. wa fi wajhi wa fi qabri wa fi hasri. Cahaya bagi seorang hamba yang cahaya itu berada di dalam hatinya, yang cahaya itu terpancar dari wajahnya. Maka dikatakan as-salatu nurun. Nur di sini, cahaya di sini, cahaya di hatinya, cahaya yang terpancar dari wajahnya, cahaya yang akan menerangi fi qabri, di alam kuburnya, dan cahaya yang akan menerangi di alam padang mahsyar nanti, ketika ia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang menunaikan sholatnya dengan khusyuk, sholatnya dengan penuh tumakninah, sholatnya dengan penuh hiasan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari mulai cara berwudunya, dari mulai kesiapan dia untuk sholat, kemudian bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, senantiasa ia berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kekhusyuan dia di dalam menunaikan sholat akan terpancar dari wajahnya, terpancar dari tingkah lakunya. Ketika ia benar-benar menunaikan sholat dengan cara yang khusyuk, sholat itu akan mampu mencegah dirinya melakukan perbuatan-perbuatan fahsya wal mungkar. Karena sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan kejelekan dan kemungkaran. Nah, ini sholat yang ditunaikan dengan benar, ditunaikan dengan khusyuk, dengan tumaknina, tidak sebagaimana sholat orang yang hanya sekadar memenuhi formalitas saja. Yang penting sholat. Sudah sholat? Sudah. Kok cepat sekali? Hanya memenuhi kewajibannya. Tidak menjadikan sholat itu sebagai bahagian dari dirinya ingin berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sholat, bacaan-bacaan yang kita baca, kalau kita hayati, kalimat demi kalimat, itu akan menguatkan, menjadikan kita ini semakin senang dengan sholat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat itu sebagai penyejuk mata, sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini harus kita wujudkan, sholat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sehingga apa? Sehingga amalan-amalan perbuatan sholat tidak semata hanya mengerjakan yang wajib, yang maktubah. Sholat-sholat sunnah yang lainnya pun ingin senantiasa ditunaikan. Apalagi ada keutamaan-keutamaan. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, sholat nawafil maksudnya, maka Allah akan bangunkan rumah di jannah, di surga. Maka ia akan berusaha untuk memenuhi itu. Karena sholat bagi dia itu adalah sebuah kebutuhan. Bukan Allah membutuhkan sholatnya kita, tidak. Tapi dengan sholat itulah kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dengan sholat itu kemudian kita berharap pahala-pahala kebaikan akan memperberat timbangan kelak di hari kiamat nanti. Timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Maka sholat itu adalah merupakan cahaya. Cahaya bagi kita. Sehingga seseorang yang menjalankan sholat, di dalam hatinya akan dibukakan atas dirinya ma'rifah lillahi ta'ala. Akan dibukakan hatinya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu jalan ya, di mana kita berusaha untuk mendapatkan ma'rifah, ma'rifatullah, ya, ma'rifat yang dengan itu kemudian kita menjadi seorang muslim yang baik, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal agama, mengenal ajaran-ajaran Islam dengan baik, ya, dan yang lainnya. Kemudian dengan sholat itu cahaya, cahaya di ya, saat padang mahsyar nanti, ya, ini merupakan cahaya pada hari kiamat, ya, cahaya pada hari kiamat. Dan inilah ya, yang menjadikan seseorang untuk kemudian senantiasa memenuhi panggilan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan di sini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang merupakan syahid daripada hadis ini, wasabru diyaun, ya, wasabru diyaun. Maka ya, di sini disebutkan juga diyaun, ya, artinya cahaya juga, ya. Kemudian di dalam sholat disebut nurun, cahaya juga, artinya nur cahaya, dia juga cahaya. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya perkataan as-sabru diaun dengan kalimat diaun yang artinya cahaya juga menurut bahasa Indonesia, ya, nur juga cahaya juga menurut bahasa Indonesia, ya, karena bahasa Indonesia sangat minim untuk menerjemahkan kosakata ini, ya, sama terjemahannya. Rob juga dalam bahasa Indonesia Tuhan, ilah juga diterjemahkan Tuhan, padahal berbeda. Ya. Seperti ini juga nur diterjemahkan cahaya, dia juga diterjemahkan cahaya, padahal keduanya ada perbedaan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan kata dia yang artinya cahaya, fihi nurun, lakin nurun ma'a hararah. Ya. Jadi dia ini cahaya, tetapi cahaya yang disertai dengan hararah, panas. Itu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat kelima. Huwallazi ja'ala syamsa diyaan wal qamara nurun. Bulan dan matahari sama-sama bercahaya, kan begitu? Matahari bercahaya, bulan bercahaya. Tapi kedua cahaya ini berbeda, terasa di kulit kita. Cahayanya matahari mengandung apa? Panas. Cahayanya bulan tidak mengandung panas. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini digunakan kata diaun untuk matahari. Huwallazi ja'ala syamsa, dan dialah Allah yang telah menjadikan matahari diaun, bercahaya. Itu. Wal qamara, dan menjadikan bulan nurun, nuran, bercahaya. Sama-sama artinya bercahaya. Tetapi yang satu cahaya yang mengandung panas, satu cahaya yang mengandung tidak mengandung panas. Inilah perbedaannya. Maka dikatakan as-sabru diaun, bersabar itu ya, adalah bercahaya, tapi cahayanya mengandung panas. Ya, orang bersabar itu kan, ya, kalau nggak kuat-kuat banget, ya, bisa langsung jadi nggak sabar kan gitu. Ya, orang bersabar itu kan, kalau kita bersabar terus, mengekang terus, rasanya capek. Ya, punya atasan neken terus. Waduh, kalau enggak sabar udah tak muntahin nih. Ya. Kalau enggak sabar tak lawan ini. Ya. Kan gitu. Punya atasan kerjanya cuma menekan terus bawahannya. Wah, kalau enggak sabar bisa langsung berontak gitu. Nah, tapi karena sabar, sabarnya apa? Ya, sabarnya bita'ab dengan susah payah. Ya. Nah, ini sabar namanya. Itu. Jadi bersabar itu memang dengan susah payah kita. Makanya dikatakan as-sabru diyaun, bersabar itu pun cahaya. Cahaya yang disertai dengan sikap panas. Kalau kita enggak tahan, sudah jebol. Ya. Sebagaimana banjir di Kemang kemarin, jebol sudah kemana-mana. Kan begitu. Sama orang enggak sabar juga sudah. Yang ketika kita tahan hubungannya jadi baik, begitu kita enggak sabar dilawan, jebol semua. Ya. Oh, orang ini kok jadi akhlaknya begini ini. Wah, sudah kemana-mana kejelekannya itu karena tidak sabar. Mulutnya enggak bisa dijaga ini itu. Nah, kan kemana-mana sudah. Sama lah, air juga kan begitu. Ya, kalau jebol pertahanannya kemana-mana. Ya, begitu juga kalau kita kesabarannya tidak kokoh, tidak kuat, ya, akan kemana-mana. Ya, artinya, ya, bisa saja ya, seseorang karena tidak sabar ia menuai, ya, menuai kejelekan. Ya, minimalnya dijuluki manusia bersumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Petasan kalau sumbu pendek, kira-kira berapa detik meledaknya? Hah? Baru nyala, sudah meledak, kan begitu? Nah, manusia bersumbu pendek juga begitu. Baru kena tersinggung sedikit saja, langsung. Ya. Mulutnya tidak bisa di, lisannya tidak bisa dikendalikan. Ya. Langsung marah-marah, langsung ini. Nah, ini hindari ya, sifat-sifat sumbu pendek. Bagaimana melatihnya? Melatih kesabaran ini. Ya. Tapi sulit. Ya memang as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya, tapi cahaya yang mengandung panas itu tadi. Kalau kita enggak sabar-sabar amat, ya, kita jebol terus, ya. Akan meledak terus emosi kita. Nah, disinilah pentingnya kita berlatih. Begitu mau meledak, istighfar, astagfirullah. Ya, tahan lagi. Ya, begitu mau marah, istighfar lagi. Ya, begitu terprovokasi, langsung istighfar lagi. Terus harus berlatih demikian. Kalau kita tidak berlatih, ya, kita akan senantiasa terpicu oleh keadaan-keadaan. Sedangkan keadaan-keadaan itu akan memola keadaan jiwa kita, hati kita, ya, sehingga kemudian kita itu kemudian keras. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terkait dengan wasabru diyaun. Sehingga ya, sabar itu memang sesuatu yang ya, bagi beberapa kalangan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu bentuk sesuatu yang sulit. Tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ya, yang ada Allah limpahkan untuk kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini menunjukkan apa? Ma'iyatullah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar itu. Ya. Dan tantangan kita pada sekarang ini ya luar biasa. Ya, masalah ekonomi ya harus kita hadapi dengan sabar. Kalau tidak sabar-sabar amat, waduh, rumah tangga konflik terus. Ya, si ibu nuntut supaya belanjaannya segini ribu, ya kan? Nah, si bapak sudah banting tulang ya. Ya. Ya namanya rizki ya, Allah semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap juga ya, kalau tidak sabar, suami tidak sabar, istri tidak sabar, ya rumah tangga akan ya terus ya penuh pergolakan. Ya, yang bergolak tidak hanya air yang direbus, tapi juga rumah tangganya. Ini berbahaya kalau masing-masing tidak menetapi kesabaran. Wa tawassabil haq wa tawassabil sabr, itu ciri daripada orang-orang yang beriman. Dia senantiasa saling menasehati dalam hal menetapi kebenaran, menepati al-haq. Juga dia senantiasa saling mewasiatkan untuk selalu sabar. Ya. Ini syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian as-shadaqatu burhanu. Sedekah itu, sedekah itu menjadi bukti. Ya. Apa yang dimaksud as-shadaqah? Badlul mal taqarruban lillahi azza wajal. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan as-shadaqah yaitu badlul mal, mendermakan harta, ya, mendermakan harta taqarruban lillahi azza wajal, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan as-shadaqah burhanun. Kenapa dikatakan burhanun? Karena dengan bersedekah itu bukti keimanannya. Ya. Bukti keimanan yang ada pada dirinya. Orang yang beriman ketika diminta hartanya untuk jihad fisabilillah, dia akan memberikan. Orang yang beriman ketika dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyedekahkan hartanya. Menyedekahkan kepada siapa? Li ahli, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, ya, kepada pembangunan masjid, ya, atau kepada yang sifatnya fukara, kepada orang-orang fakir misalnya. Bagi orang-orang yang beriman itu kewajiban. Maka ia berikan harta kekayaan itu untuk mereka. Sehingga dikatakan as-shadaqah burhanun, menjadi bukti keimanan yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.